السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال ايضا: يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار، اعاذنا الله واياكم من النار. ايها المسلمون، اخوان المسلمين واخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا، الحمد لله ujian dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah berikan ini, terlebih khusus jika Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk dijadikan sebagai muslimin, orang-orang yang dijanjikan dengan keselamatan, dan mereka pun adalah orang-orang yang menyelamatkan orang lain. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda dalam hadis Abdullah bin Amr bin As: Al-muslimun man salama al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang dikatakan sebagai seorang muslim, mereka adalah orang-orang yang menjadikan muslimin yang lain selamat dari kejahatan lisan dan kejahatan tangannya, sehingga suatu kebaikan. Terlebih khusus di mana Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima amalan seseorang pun melainkan apabila dilakukan oleh seseorang yang dia itu muslim. Sebesar apapun sebuah amalan, kalau dilakukan oleh non-muslim, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahi al-Islam. Allah taala berfirman dalam surah Ali Imran bahwasanya sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah adalah Islam. Dan ditegaskan lagi di dalam ayat yang ke-85: Faman yattabi' ghayra al-Islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka barang siapa yang mencari agama selain Islam, niscaya Allah tidak akan menerima darinya, dan dia di akhirat nanti termasuk golongan orang-orang yang merugi. Maka jadilah Islam tersebut merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah berikan kepada hamba. Namun Islam seseorang tidaklah akan tegak dan lurus melainkan apabila dililih, diarahkan, berjalan bersama sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga diterangkan oleh Imam Al-Barbahari di dalam kitab beliau Syarh Sunnah, Beliau menerangkan, "I'lam anna al-islam huwa sunnah, wa sunnatu hiya al-islam, la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar." Kata beliau, ketahuilah, sesungguhnya yang namanya Islam itu adalah sunnah, dan as-sunnah itulah Islam, di mana tidak akan tegak salah satu dari keduanya, melainkan harus ada yang lainnya. Sehingga seorang muslim harus berpegang kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sunnah tersebut itulah cerminan ataupun juga aplikasi dan realisasi daripada Islam itu sendiri. Tidak bisa dipisahkan dua perkara yang harus ada katanya kedua-duanya, al-Islam dan sunnah. Sehingga menjadi syarat seorang tatkala dikategorikan sebagai seorang muslim, yang mana sebelumnya dia bukanlah orang Islam, maka harus mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai satu rukun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Persaksian bahwasanya la ilaha illallah yang kandungannya adalah menyerahkan dirinya dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala serta tunduk dan patuh kepada perintah-Nya. Dan harus di dalam dia melaksanakannya betul-betul mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah kenikmatan yang besar tersebut. Sehingga nikmat Islam dan nikmat sunnah ini pun menjadi nikmat yang paling besar. Dikatakan oleh Abu Aliyah, rahimahullah taala, beliau mengatakan, "La adri ayyuhuma aw ayyu ni'matayni a'zham." Aku tidak mengetahui dua nikmat mana yang lebih besar. Nikmat hal nikmatul Islam, apakah nikmat Islam iz akhrajani Allah minal kufri ila al-Islam? Tatkala Allah mengeluarkanku dari kekufuran masuk ke dalam Islam sehingga selamat dari ancaman masuk ke dalam neraka. Atau kata beliau, "Id waqani Allah min an yakuna fi ad-din hawa." Ataukah tatkala Allah menyelamatkan diriku untuk menjadikan di dalam aku beragama kepada Allah tercampur dengan hawa nafsu, keluar dari tubuh para Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jua nikmat yang sangat besar. Ikhwanul Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah orang tersebut mempelajari, mengamalkan serta mendakwahkan ilmu agama. Ini merupakan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di mana Allah mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam dengan membawa beberapa tugas. Di antaranya tiga tugas yang Allah sebutkan atau tiga hikmah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada hamba-hamba Allah. Allah sebutkan di dalam surat Al-Jum'ah ayat yang kedua. Allah Ta'ala berfirman, "Huwa alladhi ba'atha fil ummiyyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah wa in kana min qablu lafi dhalalin mubin." Dialah Allah yang telah mengutus kepada kaum yang ummi, yaitu golongan selain ahlul kitab, bukan Yahudi dan Nasrani. Nah, dialah Allah yang telah mengutus kepada kaum yang ummi rasulan minhum, seorang rasul dari kalangan mereka, golongan orang-orang yang ummi, yang diutus kepada seluruh manusia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diberi tugas yang pertama, yaitu kabar gembira serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat An-Nahl. Kemudian tidak selain membacakan saja, wa yuzakkihim, tugas yang kedua mensucikan mereka dari kotoran-kotoran syawa'id, segala sesuatu yang bisa mengotori agama ini, baik yang terkait dengan hatinya berupa penyakit-penyakit hati, syirik, sombong dan seterusnya, ataupun juga dibersihkan dari sisi amaliyahnya yang mereka beribadah tanpa tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Qur'an, tidak cukup sekedar kita saja. Nah, diajarkan sehingga mereka paham mengenai isi dan arahannya sehingga bisa mengikutinya dan mengamalkannya. Diajarkan Alkitab, Al-Qur'an wal hikmah as-sunnah, yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penjelas, dan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Nama Qanati Din rahimani wa rahmatullah, yang mana Allah terangkan, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, di mana keadaan mereka sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul dalam keadaan kesesatan yang nyata. Sehingga dari ayat ini kita mendapatkan faedah bahwasanya yang dikategorikan sesat adalah yang keluar dari tuntunan Nabi. Itulah kesesatan. Itulah kesesatan. Wa in kana min qabl la fi dhalalin mubin. Dan keadaan mereka sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul dalam kesesatan yang nyata. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian sungguh amat rahmat bagi kita untuk kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mempelajari, mengamalkan dan mendakwahkannya untuk menyempurnakan diri kita ataupun menyempurnakan orang lain. Lam yakun fitrin rahimani wa rahmatullah jami'an, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Mempelajari ilmu agama sangat wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun wanita. Namun dikala mereka orang-orang yang belajar ilmu agama sementara tidak mengetahui hakikat tujuan belajar dan tidak memperhatikan adab-adab yang hendaknya dimiliki oleh seorang talabatul ilm, maka didapatkan ternyata tidak seluruh orang yang berilmu, tidak seluruh orang-orang yang belajar mereka menjadi orang yang selamat. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, Al-Qur'an hujjatul laka au alaik. Al-Qur'an merupakan hujjah laka yang akan membela, membenarkan amalan-amalan. Au alaik, atau justru Al-Qur'an merupakan hujjah yang akan menuntut, yang akan menjadikan petaka. Hujjah yang menjadi penuntut, ya, menuntut orang tersebut. Bukankah engkau telah mengetahui demikian-demikian maknanya? Tapi di sana ada orang-orang yang sudah tahu namun mendapatkan kesesatan. Alay, yaitu hujjah atas kalian. Sehingga para ulama begitu ihtimam, perhatian terhadap nasihat bagi para pencari ilmu, dan ini merupakan sebagai aplikasi atau realisasi perwujudan keimanan yang ada pada mereka. Jikalau melihat orang-orang yang belajar kadangkala menyimpan dengan sebab tidaknya mereka, atau dengan sebab mereka tidak berjalan di atas koridor ataupun adab-adab yang telah ditetapkan atau seharusnya dimiliki oleh para talabatul ilmu, sehingga para ulama begitu istimewa memberikan nasihat kepada para pencari ilmu di awal pendidikan mereka. Nah, sebelum memberikan ilmu-ilmu yang lebih, agar supaya ilmu yang mereka dapatkan nantinya berfaedah dan bermanfaat bagi diri mereka sendiri, kemudian bagi muslimin yang lain. Sehingga kalau kita lihat biografi-biografi para ulama ataupun juga petua-petua mereka, maka kita dapatkan mereka sungguh sangat perhatian terhadap pendidikan. Adalah Al-Imam Malik rahimahullah diwasiatkan oleh ibunya tatkala mau belajar kepada Al-Imam Al-Auza'i. Maka kata ibunya, "Khudh min adabihi qabla ilmi." Maka ambillah adabnya, adab para ulama, sebelum engkau mengambil ilmunya. Hal ini sungguh sangat berbahaya. Lihatlah, seorang kehidupan naik motor sebagai misal, namun tidak memperhatikan adab apa yang terjadi, naik motor bisa bermasalah. Nah, namun tatkala dia tidak memiliki adab, tidak mengetahui adab, naik motor langsung ketika nyetakan berjalan demikian, bukannya kebaikan yang didapat, kejelekan. Berbeda ketika seorang mengetahui adab. Nah, inilah motor yang dia miliki, pengetahuan yang ada padanya membawakan atau menjadikan orang tersebut bermanfaat dengan pengetahuannya, bermanfaat dengan keahliannya. Nah, baik bagi diri sendiri dan juga orang lain. Barakallahu fikum. Itu sebagai manfaat, sebagai contoh. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahmatullah, di dalam kesempatan kali ini, nasta'inu billahi, kita memohon pertolongan kepada Allah untuk bisa mengerti beberapa nasihat yang disampaikan secara khusus oleh beliau Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Biyar Yamaniyah Al-Muhadithul Kabir, Syekh Mubil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, di mana beliau memberikan nasihat kepada para talabatul ilmu dengan harapan agar supaya ilmu ataupun juga amalan yang mereka lakukan berfaedah bagi mereka. Maka kita langsung masuk kepada kitabnya. Dan kitab ini atau nasihat ini telah disarang oleh beliau Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Masnahi, dulu merupakan salah seorang yang belajar pada Syekh Mubin. Kemudian beliau berpindah dan terakhir beliau ada di Zamar atau di Makmah. Namun saya tidak tahu keadaan berapa. Nah, jadi mungkin kita membaca beberapa syarah beliau untuk hilang saja. Nah, dan kita menjadi pegangan adalah makan daripada kitab ini. Karena tadi sudah sebagian di foto di bagian masuk atau tidak yang punya terjadi belas itu beberapa itu. Maka kita masuk pada perkataan beliau Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Kata beliau rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan adat para muslimin wal muallifin wal ulama. Nah, ini merupakan kebiasaan mereka, yaitu memulai kalimat, memulai risalah, nasihat dan lain sebagainya dengan ucapan basmalah, yang diantara hikmahnya adalah al-isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah. Nah, dikarenakan kita tidaklah mampu untuk menjadikan ataupun meraih manfaat sekecil apapun melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan demikian pula dalam rasa untuk tasarruf. Nah, untuk mengharapkan barokah dengan amalan yang dia lakukan. Dan itu sudah lewat, dan itu sudah sering mendengarnya. Barokah lebih. Muktasar. Aku nasihatkan kepada saudara-saudaraku fillah, ukhuwah yang dibangun di atas ketaatan kepada Allah. Ikhwati fillah, akhi fillah, maknanya ya ukhuwah, persaudaraan yang dibangun di atas ketaatan kepada Allah dalam rangka untuk mengamalkan Al-Qur'an dan Sunnah, dan ta'awun di atas ketaatan, dan juga ta'awun di dalam meninggalkan maksiat kepada Allah. Dan ini adalah ukhuwah, persaudaraan yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Bukanlah ukhuwah yang dibangun di atas nasabiyah sekedar hubungan darah, ataupun juga dibangun di atas wataniyah satu daerah, atau qabiliyah ataupun satu suku dan seterusnya. Namun ukhuwah diniyah imaniyah, ukhuwah fillah, inilah yang bermanfaat. Di mana Allah Taala berfirman, Allah fillah yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqun. Orang-orang yang dahulu saling mencintai di dunia, membangun persaudaraan di dunia, nanti pada hari kiamat sebagian yang lain satu terhadap sebagian lain menjadi musuh, kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika menuntut kepada orang-orang Quraisy, innahum laysa awliya'i, mereka bukanlah wali-wali, bukanlah orang yang aku cintai, ya. Orang yang aku loyalitas hanya sekedar nasabnya saja. Nah, mereka bukanlah wali-wali. Maksudnya orang yang aku cintai. Nah, namun tidak lain yang menjadi atau saudara ataupun juga barakallahu fikum, orang yang dikenal Nabi adalah mereka orang-orang yang beriman. Kita mengerti iman. Sehingga Syekh Mufil di sini mengatakan, anhu ikhwati fillah, menunjukkan beliau, menyadarkan kepada kita, apa sih hubungan kita dengan Syekh Mufil, bapak kita secara nasab bukan. Nah, punya hubungan darah sama sekali. Beliau keturunan Arab, kita keturunan non Arab. Mungkin keturunan Arab dan berarab namun demikian. Namun apakah satu kabilah juga? Sehingga menunjukkan di sini kecintaan beliau terhadap saudara yang sama mukmin. Talabat al-ilmi, yaitu para pencari ilmu di umur yang mukhtasar dengan beberapa perkara yang ringkas. La yaqti'ul maqam li baqtiha, yang mana tidak mungkin keadaan ini untuk memaparkan secara meluas. Ittaqul li baqtil mu'allafatu fi tadlil ilmi wa ahli. Apabila ternyata sungguh telah disusun beberapa karya-karya tulis yang bertemakan tentang keutamaan ilmu dan orang-orang yang memiliki ilmu. Ini di sana. Dan para ulama sangat perhatian dengan kitab-kitab semacam ini. Nah, banyak ditulis di sana kitab tentang keutamaan ilmu dan para pencari ilmu. Sebagai pengetahuan, karena makrifatul kutub itu penting bagi talabatul ilmi. Maka di antara kitab-kitab yang bagus yang antum bisa menjadikan sebagai referensi adalah kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Qabli, yang ditulis oleh Ibnu Abdillah. Ini penting, isinya susunan hadis-hadis dan sebagainya. Dua jilid. Kemudian pula kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim. Tazkiratus Sami' wal Mutakallim oleh Ibnu Jamaah, yang ditulis oleh Ibnu Jamaah. Ini kitab yang bagus, berisi tentang keutamaan ilmu dan adab ilmu serta adab-adab yang harus dimiliki. Nah, demikian pula Ittiba'ul Ilmi al-Amal, ya, yang ditulis oleh Khatib al-Baghdadi. Konsekuensi ittiba'ul ilmi al-amal, bahwasanya ittiba'ul ilmi, konsekuensi daripada ilmu dipelajari adalah untuk diamalkan. Ini telah ditakdir oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Nah, ini bagus. Banyak orang berilmu lalai dari hal ini. tidak perlu dibaca. Demikian juga akhlakul ulama yang ditulis oleh Imam Al-Ajurri rahimahullah ta'ala, ini juga penting. Betapa banyaknya kita mendapatkan nasihat dari kitab akhlakul ulama. Ini di sana bagaimana adab yang harus dimiliki oleh orang-orang yang mereka belajar ataupun juga para. Demikian pula kitab-kitab yang lainnya yang paling dekat hilyah talabatul ilmi. Ya. Ini hilyah talabatul ilmi yang ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid yang kemudian disyarah oleh beliau Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu jami'an. Ini banyaklah kitab-kitab yang lain. Maka kandungannya adalah nasihat bagi para pencari ilmu yang maknanya agar supaya tujuannya supaya mereka tatkala belajar ataupun setelah meraih ilmu bermanfaat ilmu yang mereka miliki. Barakallahu fiik. Biasanya jamaah. Jafana fitrin rahimani wa rahmatullah. Di dalam risalah ini Syekh Mubil rahimahullah memberikan 14 nasihat kepada kita. Maka kita mengambilnya apa yang ada. Kita petik dalam satu pertemuan 2 nasihat maksimal. Kalau memang tidak memungkinkan 1 nasihat, ya tidak harus terpenting. Maka kita masuk pada nasihat yang pertama. Al-ikhlasu lillahi ta'ala, untuk mengikhlaskan niat kita semata-mata mencari wajah Allah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan di dalam mereka diperintahkan melainkan agar supaya mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan, memurnikan ibadah agama ini hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Baqarah ayat yang kelima. Wa fi sahihain, dan di dalam sahihain Bukhari dan Muslim, an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu ada niatnya. Ya, ada niatnya. Wa inna malikum limri'in ma nawa, dan masing-masing individu akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Apakah ikhlas sehingga diterima oleh Allah atau tidak ikhlas sehingga ditolak amalannya. Sehingga Rasulullah menegaskan, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, barang siapa yang amalan hijrahnya sebagai contoh bentuk ibadah diniatkan karena mencari keridhaan Allah dan untuk berkumpul bersama Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, maka hijrahnya akan sampai kepada Allah dan Rabbnya istawaban, pahalanya. Nah, akan diberikan pahala. Namun sebaliknya, barang siapa yang hijrahnya li dunya yusibuha aw imra'atin yansihuha, dalam rangka untuk mencari dunia atau mencari wanita yang akan dia nikah, maka fahijratuhu ila ma hajara ilaih, tidak disebutkan mendapatkan pahala kepada apa yang dia tuju. Hijrahnya akan mendapatkan apa yang dia tuju, tidak mendapatkan pahala. Sehingga di sini yang pertama nasihat beliau adalah untuk ikhlasun niyyah di dalam belajar. Fala yatlubul ilma li syahadatin wala li aradin akhar. Janganlah sekali-kali mencari ilmu, belajar ilmu agama li syahadah, sekedar mencari syahadah. Mencari syahadah, apa namanya ini syahadah, ijazah, namanya ya. Mencari ijazah, mencari awli aradin akhar, atau tujuan-tujuan dunia yang lainnya. Bukan dalam rangka untuk mencari ijazah, namun mencari julukan lakob supaya disebut alim, supaya diustadkan, atau selamat wal afiat, apa yang lainnya tujuan dunia. Maka nasihat beliau yang pertama adalah ikhlas di dalam belajar niat. Kenapa demikian? rahimahullah dalam kitab Al-Ilm, kata beliau, innama zakarnal ikhlas fi awal adabi talabil ilmi li'annal ikhlasu asasun, kata beliau. Hanyalah kami menyebutkan yang pertama kali di dalam kitab adab talabul ilmi dengan perkara ikhlas. Dikatakan ikhlas itu merupakan asas pokok di dalam amalan. Tanpa keikhlasan amalan sia-sia. Namun kapankah sekarang seorang di dalam belajar dikatakan sebagai mukhlis atau orang yang ikhlas di dalam belajar? Maka di sana diterangkan beberapa hal yang bisa menjadikan orang tersebut menjadi ikhlas di dalam belajar. Diterangkan oleh Ibnu Jama'ah dalam kitab Tazkiratus Sami. Dan beliau menyatakan, husnul niyati fi talabil ilmi, akan bagus niat seseorang di dalam belajar sehingga tergiring ataupun bisa menjadikan buahnya adalah orang tersebut memiliki ilmu yang bermanfaat di antaranya sebagai ikhlas. Biayat sudah bihi wajhallahi ta'ala. Yang pertama agar supaya dia meniatkan menjadikan tujuan belajarnya semata-mata mencari wajah Allah. Mencari wajah Allah. Kemudian yang kedua, wal amala bihi, dan dalam rangka agar supaya ilmu yang dia pelajari dalam rangka untuk diamalkan. Karena banyak tipe orang belajar. Ada orang yang belajar dalam rangka untuk memang istihdah, istirsal, mencari hidayah dan mencari bimbingan sehingga kalau dia dapat akan diamalkan. Ada lagi orang yang belajar dalam rangka talabul fitnah, mencari perbedaan. Sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Yahud tatkala diutusnya Rasulullah. Maka dalam tafsir yas'alunaka 'anil ruh, mereka bertanya tentang ruh. Dibawakan oleh Syekh Mukil dalam kitab Adzabul Nuzul, ya. Di sini orang Yahudi datang kepada Rasulullah bertanya 5 pertanyaan yang tidak bisa menjawabnya kecuali para nabi. Dan dijawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut sampai pertanyaan yang ke-5. Siapakah malaikat yang senantiasa menyampaikan wahyu kepadamu? Dijawab Nabi Jibril alaihi salam. Ini musuh bagi orang Yahud. Ya. Mereka tidak senang kepada Jibril, senangnya kepada Mikail. Nah, sehingga mereka hanya menolak. Menolak? Ada orang belajar dalam rangka mencari perbedaan. Nah, mencari fitnah. Sehingga di sini orang yang belajar supaya bermanfaat tujuannya dalam rangka untuk terang. Nah, yang belajar pulang sudah berbeda. Akhirnya berbeda. Namun bukan maknanya kita asal sama. Enggak, tetap kok tidak. Di dalam seorang sunni, mereka harus mengambil ilmunya dari orang yang sunni pula. Seorang yang mengikuti sunnah, di dalam mengambil ilmu, mereka dengan orang-orang yang mengikuti sunnah. Dan kita para ulama penuh di sana dengan pembersihan riwayat dari orang-orang yang menyimpang. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga kata Ibnu Jama'ah, ihya as-syariah. Dalam rangka untuk menghidupkan syariat, syariat yang telah mati, dikarenakan kebodohan manusia tidak mengerti tentang syariat terkait, nah, maka dia belajar, dia hidupkan. Ini demikian. Dalam rangka untuk ihya syariat, sehingga dia akan terdorong terus, justru semakin bersemangat. Nanti akan lewat dalam beberapa sudah mungkin Ustaz Muhammad dalam Durratul Ihtimal Sunnah. Jadi tentang keutamaan di antara yang beramal dengan sunnah. Nah, maka mereka akan mendapatkan berapa? 50 pahala sahabat. Nanti. Orang sudah mengatakan kita hidupkan ihya syariah. Ini syariat yang Nabi dihidupkan tertolong terus belajar. Dan dalam rangka tanwir qalbi, menyinari hatinya agar supaya bisa berjalan di dalam kehidupan ini dengan arahan-arahan yang benar. Ini diantara enam tujuan ibadah. Dan disebutkan oleh yang lainnya agar supaya kita terdorong untuk ikhlas di dalam belajar adalah anjan liyarab al-jahli an-nafsihi wa'an-ghairihi. Orang tersebut meniatkan tujuannya di dalam belajar ilmu agama mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri. Kemudian akan dia tularkan kepada orang lain, diangkat kebodohan mereka. Kenapa demikian? Dikarenakan bodoh merupakan sifat yang Allah tetapkan kepada manusia. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-78, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a al-ayat. Dan Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, tidak mengerti apa-apa. Betul. Makanya pun, nah, ini sehingga selesai. Lebih-lebih Allah sifatkan di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-72. Allah Ta'ala berfirman, Inna aradna al-amanata 'ala al-jibali was-samawati wa lat fa'abaina an yahmilnaha. Maka hingga akhirnya amanah tersebut diemban oleh manusia yang Allah sifatkan dalam ayat itu, wa kana zaluman jahila. Ya. Maka manusia merasa dirinya mampu mengemban amanah dari Allah, wa kana zaluman jahula. Karena manusia zalum, banyak berbuat zalim dan jahula, hanya memiliki kebodohan. Sehingga di sini, nah, mereka ketika belajar tentunya dalam rangka mengangkat kebodohan. Sehingga Imam Ahmad rahimahullah ditanya, kapankah kita belajar? Minal mahtarah ilal mahtarah. Selama cinta ini masih ada sampai dengan masuk ke liang kubur, tidak ada selesai. Ini tersorot, ya, tidak melihat atau yang baru melihat kurang semangat, ya. Tidak melihat atau kenapa saya sendirian. Justru dia semangat. Ketika belajar sendirian, alhamdulillah tidak ada yang ganggu. Yang penting saya paham berjalan. Saya tidak paham, minta tolong diulangi. Coba kalau sama yang lain, saya belum paham, mau minta supaya diulangi, enggak enak menghambat. Nah, kalau saya belum paham, ke ustadznya tolong diulangi, enggak enak sama yang lain, ya. Kalau saya sudah paham, yang lain belum paham, ustadznya nanti tunggu yang lain. Aduh, kok lambat sekali ya belajar. Ini demikian, ya. Ya justru dia semakin semangat dan demikian, ya. Tidak terus akhirnya loyo. Ini barakallahu fikum. Al-amru tsani, perkara yang ketiga supaya kita bisa menjadi ikhlas di dalam belajar aktifa an syariah. Dalam rangka untuk membela syariat ini. Dikarenakan yang namanya syariat menjadi sunnatullah, di sana akan ada orang-orang yang menjadi musuh-musuh syariat. Di mana memerangi mereka termasuk bagian jihad fi sabilillah. Sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad, jilid yang ketiga dalam kitabul jihad. Beliau merinci tentang jihad di antara macamnya atau tingkatan yang ketiga, jihadul munafikin. Jihad melawan orang-orang munafik. Mereka lah orang-orang yang menyimpangkan syariat Islam ini. Dan beliau menyatakan jihad ini jihadul munafik, jihadul khawas, jihad yang khusus, yaitu fil ilmi wal bayan, dengan ilmu dan menjelaskan tentang kesesatan-kesesatan mereka. Sehingga disini kita belajar minimalnya untuk membentengi diri kita, membela syariat ini, membentengi diri kita dari penyimpangan. Sehingga disini tergerak sehingga dia senantiasa untuk berharap kepada Allah diselamatkan. Wa la yudafi'u 'ani syari'ati illa hamilu syari'ah. Karena tidaklah akan bisa membela syariat ini melainkan orang-orang yang membawa syariat. Nah, ini disebutkan dari kitabul ilm Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dengan sini kepada fitrin wakil. Bisa meraih keikhlasan di dalam belajar telah dibimbing oleh para ulama tadi diantaranya. Senantiasa dia meniatkan untuk mencari wajah Allah. Belajar dalam rangka untuk beramal, bukan untuk sekedar berbangga-bangga. Nah, belajar dalam rangka untuk mengangkat kebodohan dari diri kita. Belajar dalam rangka untuk ihya syariah, menghidupkan syariah. Orang sudah mematikan, kita hidupkan. Dan demikian pula belajar dalam rangka untuk menyinari hati kita. Dan belajar dalam rangka untuk difa'an syariah. Belajar dalam rangka untuk kita membela garis syariah. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan orang tersebut akan mendapatkan keikhlasan di dalam belajar. Sehingga walaupun sedikit yang mereka lakukan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat baginya di dunia maupun di akhirat. Ini nasihat pertama dari beliau supaya kita ikhlas. Dan di sana masih ada 13 nasihat yang lainnya yang mudah-mudahan Allah memudahkan bagi kita untuk bisa memetik dan diberikan taufik pula untuk kita mengamalkan apa yang beliau nasihatkan bagi Allah. Dan semoga Allah senantiasa menjadikan kita orang-orang yang cinta kepada ilmu agama serta menyelamatkan diri dan keluarga kita dari berbagai bentuk penyimpangan yang ada. Nasallahu salamah wa afiyah. Ini yang sudah kami baca pagi hari ini. Insyaallah diteruskan waktunya setiap habis salat fardu begitu. Setelah pada zuhur. Pada zuhur insyaallah kita mengambil mungkin maksimal setengah jam gitu ya. Atau berapa biasanya? Maksimal satu jam. Maksimal karena tidak membaca syarahnya secara menyeluruh, namun kita mengambil intinya. Kalau dibaca syarahnya, kita akan selesai. Wallahu ta'ala alam bisyaf sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.